Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَادِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ دِينِ إِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, na'am, dan keimanan-keimanan yang lain atau kenikmatan yang lain. Sehingga di malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabul Ilm. Salah satu karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih seputar fatwa-fatwa dari beliau yang berkenaan dengan ilmu. Sekarang pertanyaan yang ke-83, halaman 132. Beliau ditanya, in Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Sula Fadilatu Syekh Ra'ahullahu Ta'ala Halil Ulumu Qattibi wal handasati min at-tafaqquhi fi dinillah. Syekh yang mulia ditanya, semoga Allah menjaga beliau, nam dikala itu masih hidup, nam semoga Allah merahmati beliau, apakah berbagai ilmu di antaranya seperti ilmu kedokteran dan ilmu insinyur, handasa, ilmu teknik, ini bagian dari at-tafaqquh fi dinillah, ya, bagian dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini pertanyaan diarahkan atau diajukan kepada Syekh rahimahullah. Maka beliau menjawab, fajaba fadilatuhu biqaulihi. Naam, yang mulia menjawab dengan ucapannya, laisat hadhil ulumu minat tafaquhi fi dinillah. Ilmu yang disebutkan di atas, ilmu kedokteran, ilmu teknik, bahkan mungkin ilmu-ilmu yang lain, ini bukan dari bagian atafaqquhu fi dinillah, ya, untuk mendalami memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan, kata Syekh. Naam. Li'anna al-insan la yadrusu fiha al-kitab wa la-sunnah. Karena ketika seseorang mempelajari ilmu ini, ilmu kedokteran, ilmu teknik, di dalamnya tidak membahas kitabullah dan tidak pula membahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lakinnaha minal umuri allati yahtajuha al-muslimun. Akan tetapi ini bagian dari perkara yang kaum muslimin punya hajat padanya. Ya, ilmu kedokteran untuk kesehatan kaum muslimin punya hajat, keperluan padanya. Naam. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu teknik, ilmu bangun-membangun, ilmu pertanian, naam, ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu yang lain. Walihada qala ba'du ahlil ilm. Oleh karena inilah sebagian ahlul ilmi mereka berkata, inna ta'alluma as-sana'ati wat-tibba wal-handasata wal-julujiya wa ma syabaha dzalik min furudil kifayat, bahwa mempelajari ilmu-ilmu sunaat, ilmu ya ini selain ilmu kitabullah dan ilmu sunnah Nabi SAW, selain keduanya seperti ilmu kedokteran, ilmu handasah teknik, dan ilmu biologi dan yang semisal itu, ya ketika mempelajarinya termasuk furudul kifayat dari fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mempelajari dan sudah mencukupi, maka gugur kewajiban yang lain. Ini fardu kifayah. Berbeda dengan mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Nabi SAW adalah fardu ain. Setiap jiwa, setiap individu diwajibkan harus mempelajarinya. Ketika dia tidak mempelajarinya, maka dia di sana akan mendapatkan dosa. Naam. Karena dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar, melainkan harus dengan ilmu. Maka mau tidak mau dia harus mempelajarinya agar ketika dia beribadah kepada Allah, yaitu dengan ibadah yang betul-betul ada bimbingannya, ada syariatnya, sehingga tidak sia-sia dia ketika beramal. La li'annaha minal ulumi syariyah, maka ilmu yang kita sebutkan tadi bukanlah dia bagian dari ilmu syar'i. Ya, bukan dari ilmu syar'iyah. Walakin li'annaha la tatimmu masalihul ummah illa biha. Akan tetapi ya, bahwasanya tidak akan sempurna kemaslahatan umat melainkan dengan tadi, ya, dengan ilmu kedokteran, ilmu teknik dan ilmu-ilmu yang lain selain ilmu syariah. Jadi ilmu-ilmu itu sebagai penyempurna. Nah, tidak akan sempurna maslahat umat melainkan dengan ilmu-ilmu itu tadi. Artinya kalau sudah ada yang mempelajari, sudah ada yang bisa, nah, maka kewajiban yang lainnya menjadi gugur. Walihada unabbihul ikhwan alladhina yadrusuna misla hadhil ulum ayyakuna qasdahum bita'lim hadhil ulum naf'a ikhwanihim almuslimin wa raf'i ummatihim alislamiyah. Oleh karena ini saya tambih, ya, saya peringatkan kepada saudara-saudara kami yang mereka mempelajari ilmu-ilmu ini, kata Syekh, bahwa qasduhum, tujuan mereka, maksud mereka ketika mempelajari ilmu-ilmu ini, tujuannya untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara mereka muslimin. Nah ini, jadi agar di sana ada bagian pahala yang dia bisa mendapatkannya. Ketika dia mempelajari, maka tujuannya agar bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Belajar ilmu kelistrikan, naam, biar dia bisa memberikan manfaat kepada muslimin, naam, atau kepada ma'ahad-ma'ahad, naam, yang memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga dia yang turun tangan. Nah, dia niatkan untuk itu sehingga dia pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meninggikan atau mengangkat umat Islamiyah. Artinya bahwa muslimin juga pandai bisa untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Tidak apa namanya disibukkan dengan perbuatannya orang-orang kafir. Naam. Al-ummatul islamiyatul al-an malayyin. Sementara umat muslimin di saat ini sudah sampai jutaan. Ya, sudah banyak jumlah kaum muslimin. Law annaha istaghalat misla hadzal lum fi ma yanfa'ul muslimin lakana fi dzalika khairun katsirun. Kalau saja seseorang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu ini, ya, yang dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka hal itu dia akan mendapatkan, memperoleh kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Naam. Ya. Kebaikan yang banyak dia akan peroleh, dia akan dapatkan. Tahu ilmu pertanian, ya, dia sebarkan kepada yang lainnya agar mereka juga bisa bertani. Tahu ilmu teknik, diajarkan kepada yang lain. Naam, sehingga yang lain juga bisa membangun. Dan seterusnya, maka ini dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Wa mahtajna ilal kufar fi tahsil kamaliyatina bal ba fi tahsili daruriyatina ahyanan. Sehingga ketika kaum muslimin sudah ada yang mampu untuk melakukan hal yang seperti itu, ya, maka kita tidak lagi memerlukan orang-orang kafir, naam, untuk memperoleh kesempurnaan kehidupan kita atau untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya daruroh, darurat, naam. Ya, sudah ada kaum muslimin yang bisa melakukannya, maka kaum muslimin sendiri yang melakukannya tanpa memanggil orang kafir untuk mengerjakannya. Naam. Karena orang kafir ketika masuk di negeri-negeri muslimin, ya, bukan saja datang untuk bekerja, tetapi naam, dia akan membawa akidah yang batil. Dia akan membawa akhlak-akhlak yang buruk, sehingga kaum muslimin akan terpengaruh dengannya. Dia akan berpakaian, naam, ala kadarnya, sehingga kaum muslimin ikut-ikutan seperti itu. Naam, demikian banyak negeri-negeri muslimin, ya, hancur atau buruk akhlak mereka disebabkan banyaknya orang-orang kafir yang masuk ke negeri mereka. Ya, anda di Indonesia, anda di Saudi atau di tempat yang lain. Ketika orang-orang kafir masuk ke negeri-negeri muslimin dengan membawa kebiasaan mereka di negerinya, maka akhirnya kaum muslimin juga ikut-ikutan seperti mereka. Naam. Senang ke pantai tanpa busana. Naam. Nah, ini orang-orang kafir. Kaum muslimin juga sudah banyak yang melakukannya. Waliyadubillah. Tetapi kalau kaum muslimin bisa untuk melakukannya, ya, bisa untuk mengerjakan hal yang seperti itu, maka ini ahsan, lebih baik, sehingga akidah mereka, ya, tidak terpengaruh. Akidah mereka tetap kokoh di atas kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadil ulum idza qasada biha al-insan al-qiyam bi masalil ibad sarat mimma yuqarribu ila Allah la li dhatiha walakin lima qusida biha. Maka dengan ilmu-ilmu ini, apabila seseorang memaksudkan dengan apabila manusia, ya, memaksudkan dengannya untuk menegakkan maslahat hamba-hamba, ya, maslahat kaum muslimin, maka ini bisa menjadikan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, termasuk juga amalan soleh. Ya, ketika dia punya ilmu yang seperti itu, tujuannya untuk maslahat hamba, maka menjadilah dia bisa dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La lidatiha, tapi bukan zatnya. Karena zatnya itu sendiri yang dipelajari tidak termasuk dari bagian at-tafaqquhu fid-din. Naam, tetapi tujuannya dia, maksud dia ketika menuntut ilmu itu untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Ya, untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin. Walakin lima kusida biha. Akan tapi apa yang dia niatkan tadi, bukan zatnya yang dipelajari itu sendiri. Karena yang dipelajari itu sendiri memang ya bukan tafaqquhu fid-din. Amma annaha fikhun fi dini fi fid-din falaysat fikhan fid-din. Adapun bahwa ilmu-ilmu ini ya apakah termasuk bagian dari mendalami agama, maka kata Syekh, dia bukan bagian dari mendalami agama. Ya, bukan bagian mendalami ilmu agama. Li'anna al-fiqh fi din huwa al-fiqh fi ahkamillahi ta'ala syar'iyyah wa qadariyah. Karena al-fiqh fi din, ya, mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama adalah memahami tentang hukum-hukum Allah, ya, hukum Allah Ta'ala yang syar'i ataupun yang qadariyah. Wal fiqhu fi dzatillah Ta'ala wa asma'ihi wa sifatih, dan mempelajari, mendalami terhadap zat Allah Ta'ala, namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka apabila ada keluarga kita, naam, yang ternyata mereka mempelajari yang seperti ini, maka diniatkan untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Adapun zatnya itu sendiri tidak dikatakan sebagai tafaqquhu fi dinillah. Naam, terlebih ketika kaum muslimin terkena musibah. Naam, sehingga di sana terkadang memerlukan orang-orang ahli. Apakah ahli menolong dengan cepat, atau ahli obat mengobati, atau ahli menggali, atau ahli yang lain. Naam, terkadang sangat diperlukan. Sehingga apabila kaum muslimin mereka mampu untuk melakukannya, maka tidak perlu lagi bantuan dari orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang kita dengar berita ketika tsunami di Aceh. Naam, orang-orang kafir mereka menawarkan bantuan. Tetapi bukan hanya sekedar bantuan. Ketika mereka datang, ya, seperti di Aceh, maka anak-anak yang tidak lagi memiliki orang tua, mereka yang ngasuh, diasuh oleh mereka, dan kemudian dimurtadkan. Naam, menjadi orang-orang kafir. Mereka punya tujuan, bukan hanya sekedar membantu begitu saja. Naam, tetapi ada tujuan agar kaum muslimin, naam, bisa mempengaruhi akidah mereka dan bahkan bisa memeluk agama mereka. Dan mereka selalu berusaha seperti itu. Misi-misi mereka, ya, ingin menghancurkan kaum muslimin. Mereka membangun rumah sakit internasional. Kadang rumah sakit daerah tidak ada apa-apanya. Maka ketika orang-orang yang tidak mampu untuk membayar pengobatan, naam, maka ditawarkan, kalau mau masuk ke agama kami, maka pengobatan pian gratis. Naam, akan digratisin. Ini misi-misi mereka. Naam, untuk memurtadkan kaum muslimin. Karena kalau membayar, ya, dengan biaya yang besar, sementara dia orang yang tidak punya. Dan kemudian sangat sedikit keimanan yang ada pada diri mereka, sehingga akhirnya mereka memeluk atau keluar dari agamanya waliyadu billah. Pertanyaan berikutnya ke-84. Sila fadilatul syekh hafidhullah ya'ini rahimahullah ta'ala bima yakunu liikhlasu fi talabil ilm. Asy-syekh rahimahullah tanya, dengan apa ya keikhlasan di dalam menuntut ilmu? Bagaimana cara ya muncul atau ada keikhlasan ketika dia menuntut ilmu agama? Karena sesuatu yang ikhlas itu kadang rumit. Kadang sudah ikhlas di awalnya, di pertengahan jalan keikhlasan itu terkikis. Atau di akhir perjalanan keikhlasan itu hilang. Naam. Karena syaitan tidak akan tinggal diam, tetapi dia juga akan berusaha memalingkan tujuan utamanya dari keikhlasan. Fajaba fadilatuhu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, al-ikhlas fi talabil ilmi yakunu bi umurin. Ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalamnya ada beberapa perkara. Naam. Mungkin ini perlu kita ingat-ingat, biar keikhlasan itu tetap ada pada diri kita masing-masing. Dan ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya diri-diri kita masing-masing, apakah dia beramal ikhlas atau tidak. Karena ini termasuk amalan qalbiyah, amalan hati, yang hati, tiap-tiap jiwa yang mengetahui hatinya apakah dia ibadah menuntut ilmu memang murni dari dalam hatinya atau hanya karena ikut-ikutan panggilan kawannya. Naam. Atau biar dia tidak dikatakan sebagai orang yang malas menuntut ilmu. Al-amrul awal atau al-amril awal antanwiya bidalik imtithal amrillah. Maka yang pertama, dia meniatkan dengan itu mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menuntut ilmu agama, dia niatkan hal itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika menjadi perintah Allah, berarti ibadah. Kalau ibadah dia melakukannya, berarti dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah amara bidzalik faqala, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu dalam firman-Nya, fa'lam, maka berilmulah. Di sini Allah menyebutkan fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah semata. Ini diperintah kita untuk mengilmui. La ilaha illallah. Bukan hanya sekedar berucap la ilaha illallah, tetapi aplikasi dalam amalannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Wa astaghfir li dambik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Ini perintah Allah. Ya, dalam usul fikih disebutkan bahwa perintah hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan kewajibannya. Jadi hukum asalnya perintah adalah wajib. Maka ketika seseorang meninggalkannya, berarti asim, dia berdosa. Surat Muhammad ayat 19. Dari ayat ini, ya, Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Wa hasa subhanahu wa ta'ala 'ilm 'ala al-'ilmi. Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan untuk berilmu, ya memerintahkan untuk berilmu. Wal hasala syai yastalzimu mahabbatuhu war ridha bihi wal amru bih. Dan anjuran terhadap sesuatu maka mengharuskan mencintainya, meridhoinya. Na'am wal amru bih, dan apa ini memerintahkan perkara itu. Ini yang pertama. Ya, kita meniatkan menuntut ilmu agama karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsani. Perkara yang kedua. An tanwiya bidzalik hifdha syariatillah. Engkau meniatkan dalam menuntut ilmu agar menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Memelihara syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'anna hifdhu syariat Allah yakunu bita'allum. Karena cara untuk menjaga syariat Allah dengan cara belajar. Naam. Dengan belajar dia mengetahui bahwa perkara itu adalah bagian dari syariat yang harus dijaga dan dipelihara. Wal hifdh fi sadri. Naam. Dan wal hifdh fi sadri dan dia menghafalnya atau menjaganya di dalam dadahnya, di sadarnya. Wa yakunu kadzalik bil kitabah. Dan hal itu juga bisa dengan cara dia menulis. Dari ilmu bisa dijaga dengan dadanya, yaitu dihafal di dalam dadanya. Dan ini yang paling bagus. Karena ketika dia beristidlal maka dia langsung mengeluarkan dari hafalannya. Atau bisa juga dengan cara ditulis. Mungkin dia suatu saat lupa, maka dia bisa kembali memurojaah apa yang ada pada tulisannya. Sehingga para ulama, naam, mereka ada yang dobtu sodor, ada yang dobtul kitab, ada yang kokoh hafalannya di dalam dadanya, ada yang kokoh dalam tulisannya. Naam. Kalau kita, wallahu alam bisawab. Naam. Mungkin ada yang kokoh di dalam kitabnya, walhamdulillah. Adapun kokoh di dalam sadar, ya ini mungkin kadang kokoh, kadang enggak apain dalam kemudian hilang kembali. Naam. Tapi paling tidak kita pun berusaha, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang sehingga tetap ada di dalam ingatan-ingatan kita. Al-amru thalis, perkara yang ketiga. Antanwiya himayata syariati wa difai anha. Engkau meniatkan himayah, ya, menjaga syariah. Wa difai anha, dan apa ini, menolong syariah, membela syariah. Karena ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang menjadi pembela-pembelanya. Naam. Kita yang terus menjaga kekokohan Islam wal muslimin agar mereka tetap berada di atas agamanya. Li'annahu laula ulama ma humiyat asy-syariah wala dafi anha ahadun. Karena kalau tidak ada orang yang berilmu, para ulama dan para penuntut ilmu, maka tidak akan terjaga syariat itu. dan tidak ada yang bisa membela, menolong syariah seorang pun. Nah, dengan terjaganya syariat ini, ada orang-orang yang mereka kokoh di atas keilmuan, sehingga ada penyimpangan yang muncul, maka mereka langsung turun atau langsung memberikan fatwa bahwa ini salah dan keliru. Naam. Demikian banyak firqoh-firqoh, kelompok-kelompok yang mereka telah keluar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama lah yang memperingatkan, kita tidak mengerti, tidak mengetahui. Nanti sudah beberapa bulan atau beberapa tahun baru kita mengetahui bahwa ternyata perkara itu adalah perkara yang tidak ada dalam syariatnya, atau bahkan dari hawa nafsu dan seterusnya. Walihada najidu mathalan syaikhul Islam Ibn Taymiyah waghairah min ahli al-ilm tasuddu li ahli al-bid'ah babayyanu butlana bid'ahim. Oleh karena ini kita akan menjumpai contohnya Syekhul Islam Taimiyah dan selain dari kalangan ahlul ilm. Naam, mereka akan membantah, ya, mereka akan menghalangi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan akan menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan bid'ah atau tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Mereka akan mampu untuk membantah. Maka kepandaian Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada satu dalil yang dijadikan oleh ahlul ahwa untuk mendukung mereka, melainkan Syekhul Islam Taimiyah bisa menjadikan dalil itu untuk menghantam mereka. Ini kepandaian Syekhul Islam untuk mengambil istimbat hukum, mengeluarkan hukum-hukum. Ya, dalil itu mereka anggap mendukung mereka, tetapi Syekhul Islam bisa membalikan menjadi menghantam mereka. Ini kepandaian Syekhul Islam bin Utsaimin rahimahullah. Naam. Sehingga kebatilan-kebatilan yang mereka amalkan dengan dalil-dalil yang ada, justru dalil itulah yang menghantam pendirian mereka. Naam. Nara annahum hasalu ala khairin kathir. Kita melihat bahwa mereka para ahlul ilm, para ulama, memperoleh kebaikan yang banyak. Sampai sekarang ini kita bisa merasakan karya tulis mereka, fatwa-fatwa mereka, fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah berjilid-jilid belum diterjemahkan. Naam, sangat banyak, mungkin segini apa ya, berapa jilid Abu Hisham fatwa? 20-an kayaknya, 20 lebih. Setiap jilidnya itu setebal-tebal gini. Mungkin kalau kita kaji di sini bertahun-tahun untuk satu jilid saja itu. Ini banyak berbagai masalah. Nah, ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian dalam keilmuan terap agama Allah Subhanahu wa taala. Al-amr rabi', perkara yang keempat. Antanwiya bidzalik ittiba'a syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di annaka la yumkin an tattaba syari'atahu hatta ta'lama hadhi syari'ah. Engkau meniatkan dengan itu mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika menuntut ilmu agama agar keikhlasan itu kokoh atau tetap. Jadi, engkau meniatkan dengan itu mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena tidak akan mungkin untuk mengikuti syariatnya sampai engkau mengetahui syariat ini. Ya, ketika dia sudah mengetahui, maka dia terus mengikutinya. Oh, ini bagian dari syariah. Berarti memelihara lihya, memelihara jenggot, ini bagian dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun manusia melihat risih, apa-apa ke itu katanya. Naam. Tapi kalau sudah itu bimbingan Nabi, ya kita ikuti. Ya, mau atau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah itu bimbingan Nabi, maka harus kita mengikutinya dan harus cinta. Karena kita sudah bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apa yang menjadi syariat Muhammad, ya kita ikuti. Bila mana kita tidak mengikuti, ya maka berarti apa ini syahadat kita perlu dipertanyakan. Karena kita telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama. Maka apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sudah yang terbaik. Naam. Itu ya sudah yang terbaik. Mencari cara yang lain, maka dia akan binasa. Imma fi dunya wa imma fil akhirah. Baik dia di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Dhul Khawaisirah yang tidak suka dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagi-bagi harta rampasan perang. Naam, i'dil ya Muhammad. Berbuat adillah wahai Muhammad, yang protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau bukan saya yang adil, siapa lagi yang adil? Karena di saat itu membagi-bagi harta rampasan perang itu orang yang baru masuk ke dalam Islam. Si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor unta. Sementara para sahabat yang sudah lama itu tidak diberi oleh Nabi. Nah, maka protes dia. Protes dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah orang ini pergi, maka Nabi mengatakan, nanti dari anak keturunannya orang ini akan ada atau muncul Al-Khawarij, para pemberontak kepada para penguasa. Naam. Sampai sekarang ini Khawarij. Selalu keputusan pemerintah. Naam. Mereka apa namanya ini tidak mau mengikutinya. Anehnya ya, ketika mereka juga sudah di atas juga, ya sama aja, kurang lebih juga seperti itu. Naam. Mereka protes ini protes itu. Nanti kalau sudah di atas, ya kurang lebih juga seperti itu. Nah, keputusan-keputusannya ya sama juga. Yang terakhir, yang kelima, al-amrul khamis, antanwiya bidalik raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Engkau meniatkan dalam menuntut ilmu mengangkat kejahilan dari diri kita sendiri. Jadi kita ini jahil, tidak mengerti. Nah, maka kita niatkan ketika menuntut ilmu untuk mengangkat itu, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Wa an ghairik, dan untuk mengangkat kebodohan yang lainnya. Artinya kalau kita sudah tahu ilmunya, ya kita ajarkan kepada yang lain. Kita dakwahkan. Naam, apakah kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, naam, atau negeri kita. Dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Naam. Ini agar keikhlasan itu tetap terjaga. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Barangkali ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga hati-hati kita, Naam. Agar kita terhindar dari niatan-niatan yang lain. Naam, yang mengotori ataupun menodai keikhlasan. Wallahu misawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.